Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Allah wa'lamu bi muradi bidzalik. Utai Allah wa'lamu kulu wa sirtau bi muradihi kelawan singki kersana Allah bidarika kelawan dawuh Alif Lam Mim. Hadza utawi ikilah Qur'an iku kitab beniku kitab. Hadza utawi ikilah Qur'an iku kitab beniku kitab. Unzila kang den turun apa kitab ilaika maring sira, sira Muhammad. Utai dawuh ilaika kitab beniku kitab lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falayakun mongko aja sampe ana iku fisot beda ing dalam dodo sira Muhammad. Aja sampe tinemu, aja sampe ana apa harojun, apa ngrasa rupek. Apa harojun apa rasa sumpek. Dikun tegese rasa sumpek. Apa dikun? Sing bener dikun iki file. Apa dikun apa ngrasa rumpek. Minhu saking Quran. Kowe nek dituruni Quran aja ngrasa rupek, ngrasa susah antubal dihuru yen to nyampekno sira go ing Quran. Kowe kuwatir nyampekno mergo makhofata antukadzabra, krana wedi yen to den gorohno sira. Litung dira supaya meden-medeni sira, muta'alliqun utawa dawuh litung dira iku ta'alluq bi unhila lawan dawuh unhila. Elit indari segese krono medekno krono ngekei peringatan dihiklan Quran wazib krolan tegese pepeling tazkirotan tegese pepeling lil mu'mini namarin piro-piro mu'min dihiklawan Quran kul ngucapu siro Muhammad lagu marin wong Mekah nih zaman ini yang Mekah nih yang Medina penduduk-penduduk nih ittabi'u ma'un zila ilaikum rabbikum. Ittabi'u anuta sira kabeh mak ing perkara unjila kang denturun apa mak ilaikum mari sira kabeh rabbikum saking pangeran sira kabeh ayul qur'ana tekse qur'an isine mak unjila ayul qur'ana tekse qur'an wala tattabi'u lan aja anut sira kabeh tattabi'u tekse ngalap sira kabeh ning dunyi saking saliyane Allah Allah kowe ngalap saking saliyane Allah ghairihi tekse saliyane Allah awliya ing piro-piro mitra, piro-piro konco, atau piro-piro kekasih. Tuti unahum kang no ati siro kabelum ing awliya fi maksiatihi ta'ala ing dalem maksiati Allah ta'ala. Koli lama tadakaru, sidik banget tadakaru na gelem iling siro kabel. Bita iklan tak walia ilah ya. Tata iduna dikeceng rosa utawi untuk nasihat atau untuk mau ijo siro kabel. Wafilan itu tetap ing dalam bahasa karun itu wa muta'atin wa muta'atil asli ing dalam aslinya bidali ing dalam dalam aslinya tajak karun wafikiro atin bisukuni haklan sukuni dal koli lamma tazgurun wa matimayu za'idatun za'idali ta'ki zilkillah krono nautiti kesikian wakamlan iku pirang-pirang pogariyatun makulun mingkor yatin sanging deso uri datin kersano ku ahlura ahlul korya penduduk deso. Ahlak naham rusak insun haing korya arut na tegesi ngarap na insun ihlak haing rusak korya fadja among koterko haing korya apa gasuna apa sikso kita azabuna tegesi sikso kita bayatan ing dalam waktu bunyi elelan tegesi ing dalam waktu bunyi awhum utawa utawi penduduk iku ko iluna iku podo turu rino turu kailulah turu ning pas panas jam 11 nanti jam 3 no pinten enak imun ate kecet turu kabeh bidho hira ing dalem metu syukur wal qailuna tu te sing jarene qailullah iku istirahatun iku istirahat nisfan nahar ing separo lirino wa ilam yakun sanajan to ora ana iku mak ada serta istiraha kono menapa turu ay marotan tegese ing dalem siji tempo ja atau apa adab ing penduduk Korea lelan ing dalem metu bumi. Wa marratana ing dalem siji tempo naharon adab teko ing dalem metu rino. Fama kana mongkora napa dakwah gumapa napa sambate wong akeh utawi kauluhum tegese pengucape wong akeh. Ija analikane teko ing wong akeh apa gak guna. Ija analikane teko ing wong akeh apa gak guna sikso kita. Ila angkolu kecuali ngucap sopo wong akeh inna gunan dolimi. Inna satamne kita guna ya kita ana kita yu dolimi na yu dolim kata. Falanat alam namo kau bakal disini takok kita Allah jina yang wong akeh ursilakan dan utusi sopo ilahi maring Allah jina ayil umami dikisi pira-pira umat Al-Ijabatihim santing jabat santing oleh nyembah jadine umam ar-Rusulain pira-pira Rasul wa amalihim lang santing oleh ngelakoni umam kima yang dalam perkara bala hukum kang nyampe no sopo Rasul hukum umam atau kang nyampe no sopo Rasul hukum umam walanat ala nayatine bakal takok teman ingsun al-Mursalina yang pira-pira wong sing den utus anil iblazi santing oleh nyampe no. Falanaku sonna alihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Monggo yene bakal nyritakno ingsun alihim ing atas wong akeh bi ilmi lan siji titenan utawi pengetahuan alamat utawi titenan. Lalu piron lagi nitine bakal nyritakno ingsun ing wong akeh an ilmi saking siji pengetahuan te siji titenan bima lan perkara falu kang lakoni sapa akeh kuwi. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita ugo ijine ugo kabeh an ikhlas usul saking nyampe ana rusul. Wal umamilan berobro umat al-khaliyati ingkang uslipat fima ing dalam perkara amilu kang podo ngelakoni sopong wal batnung tay timbangan lil amali maring piro-pro ngamal amal ditimbang awli soha ikiha utawa sing ditimbangiku sohifah atau buku-buku amal binizan yang telah sisi timbang lalu kan tetap ke binizan disanung tay lisan wa kapatani lan kapatan niku napa niku dua epek-epek iki kados teng timbangan-timbangan kama to dene perkara waraja kang kemoko pemati hati sing dalam hati wal wasnu iku kainun iku tetep ya ma izin ing dalam jinane kitab ya ma soal ing dalam jinane kitab al mazkur kang disebut wa wa ya musal yaumul kiamat di dino kiamat wal wasnu ya ma izin wa al haqqu iku hak ail adu dikasih adil sifatun dari sifat liwat nika beda wa al wasnu paman mongkoti sapani wong sakulat ku berat apa mawazinu timbang aliman bil hasanat tanah ake keapian faulai kamung kauti mongkon mongkon man humi ulai kayu al muslihu nabi sing bejo kabe ayu faizu nabi sing kan bejo kabe waman te sapani wong kopat iku ringan apa mawazinu bira-bira timbang aliman wong bisayi atlan bira-bira kelean faulai kamung kauti mongkon mongkon man ku ala dina wong ake khosiru kang nunani sopo ala dina kang rugeni angkusya mengawadu ini ala dina bitas iriha kelawan dedekno anfusahum ilan nari maring rokok bimat sebab perkara kanu kang ono sapa ngakeh di ayat dina kelan pira-pira ayat kita iku yen dimuna iku padha dolim sapa ngakeh ya hatiuna kese padha jukut padha napa angat kita padha ingat sapa ngakeh ono kula terangaken suratul araf makiyatun illa wasalhum adil qaryah At-taman awil khamsu ayat mi'atani wa khamsun aw situ ayat. Terus nah cara Imam Syafi'i sing aran tafsir niki surat A'raf niku termasuk Makkiyah, termasuk periode Mekah. Sebab niku keterangane masih seputar mujmal ya. Jadi di rumah akan ini menyangkut mujmali Qur'an ya. Itu disebutakan kitabun unzila ilaika falayakun fisodrika nopo harajib itu di Qur'an Muhammad ini Makkiyah ya. Artinya masih periode Mekah jadi sampean bayangno era-era ketemu Abu Jahal Abu Lahab kitab ini Muhammad tak turun ning kowe sebab itu kowe ra usah kuwatir nyampe no falayakun fisodrika harajib nopo minggu selitung zirodi wa zikro alil mu'minin kalau cerita Tara ya sekedap terus intinya cerita ini ketika Nabi pertama angsal wahyu niku masih tablet terbatas ya, ketika Nabi pertama angsal wahyu ini tabletnya masih nopo terbatas ini niku sing disebut wa angzir asyirotakal akrobin jadi yang harus didakwah itu keluarga. Sehingga hampir semua tarikh berpendapat bahwa pertama Nabi angsal wahyu niku terus munggah gunung. Beliau ngendikan ya Bani Abad, ya Bani yang Bani itu masih pakai asyirah, pakai nama keluarga, warna klan. La ugni ankum min Allah se'an, bahwa saya sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah, dari siksa Allah. Setelah Abu Jahal, Abu Lahab kumpul sedanten termasuk Fatimah, Nabi ngendikan ara'aitum, bagaimana pendapat kamu andikan saya cerita bahwa akan ada kuda atau unta yang keluar dari gunung ini. Jadi ini keluarga-keluarganya majarobna alikan apa? Galiba Muhammad kue cerita apa wajiku aku percaya. Mergo selama ini aku ratau roh kue goro majarobna alikan apa? Galiba. Saya tidak pernah nyaksikan kue goro. Kita-kita ini tidak pernah. Terus Nabi ngendikan fa'inni nazirul lakum benete azabin jatim. Saiki hei keluargaku kue tak kandani. Saiki hatiku jadi rasul sing meringatno kuwe benayate azabin sadid sing meringatno kuwe tentang sok ben anane siksa sing banget. Terus Abu Lahab muni tabban la kaya Muhammad ali hadza jamatana. Oh Muhammad biasa sial wong kuwe tuwa dikumpulno perkara di kandang. Tabban la kaya Muhammad ali hadza napa jamat. Muhammad iku sial tenan. Rumah sapa ono apa jebule perkara ngono ae. Terus wonten turun ayat tabat yada abi lahadu wa tab niku asal usulin niku. Artinya secara teori sejarah pertama agama, pertama dakwah niku tetap dia pandang sesuatu yang irasional, yang gak rasional, yang perlu didustakan. Mergo logikane wong ora diundang ya acara mangan untuk duit ono undangan kok perkara jelingno pangeran akhirat. Ya jelas sampean saiki bae kiai alhamdulillah undangan hari Senin ingat akhirat kira-kira sing teko ana laris di misale undangan nyambut bupati atau nyambut pangdam ambek undangan apa eling pengiran eling akhirat. Ya kita sendiri dia kayak Abu Jahal diam-diam jadi janggal lho ono ono undangan kok faktornya tidak eling nopo pengiran. Sebab itu Nabi terus ngendikan piye wae aku kudu ngeling. Yeah. Ngeling no bahwa nanti itu ada azab, ada akhirat, ono siksa, ono swarga dan sebagainya dan sebagainya. Yu fa inni nadhiru lakum baina yaday nabi azabin. Bon ngoten terus. Ketika itu Nabi masih sebatas keluarga wa amti asyirat akal akrab. Terus ada satu periode di mana Nabi itu wajib israr bidakwah. Ya, wajib nyembunyi no dakwah. Ini yang dikenal ad-da'watu sirron. Nah, ini tarik-tarik disebut apa? Ad-da'watu sirron. Dakwah secara sirri. Ini itu sebatas yang keluarga. Nah, yang iman di Rasulullah adalah du'afa'ul muslimin. Orang-orang yang lemah, yang tertindas. Termasuk adik Sayyidina Umar. Ya, termasuk adik Sayyidina Umar. Terus termasuk mana itu susul Bilal. Ini bersama rasal usulnya Nuzulul Quran. Lah ketika Quran, nah ini anti ke Quran. Ketika Quran menamakan dirinya litung dirobi bahwa Quran itu mesti difungsi engger, jadi nombong undur, dek kuatir, punya hebat, punya satu wibar. Niku opo krono makna nih, opo krono saja, opo krono susunan kalimat yang indah. Mulai riyen zaman Nabi ngantos sama dia mau jadi misteri. Wong ora paham dredeg maca Quran iki pirang-pirang. Artine ra ngono dadi jimat ya apa? Pirang-pirang. Sing ora artine malah dadi sekuler yen apa? Pirang-pirang termasuk pacaran iku dalil ta'aruf. Ya orang diciptakan dengan saling kenal. Ya pacaran bagian bentuk dari saling apa? Kenal. Dalil pacaran itu ora kan siswa inna qolanakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila li ta'aruf. Jadi tidak ada Islam menyarankan ketemu perempuan saling menghindar karena di Quran ditaan apa? Di Quran itu mulai dipeleset no, sehingga ada no aliran macam-macam yang berkesalah paham Quran sehingga ada orang yang berkesuarga ya apa? Dan kok sehingga ada orang yang melebih rokok ya apa? Quran nanti jadi pepatah rudah koriin wal Quran ya apa? Ya mau Quran tapi malah Quran apa? Nah, secara terbukti saat Sayyidina Umar sing preman di pasar Ukat. Jadi Sayyidina Umar wong buagah uripe pemreman. Idene ora ra iso mangan, ra iso marung, ngajak perang tanding ditonton wong akeh. Wong adine menang to opah berarti kelar marung. Idene ku seneng ade perang tanding kok nak to opah kena ngendi dhuwit. Lah Rasulullah donga, nak preman koyo Umar masuk Islam manfaat banget. Mergo wong do wedi. Akhire donga Allahumma aizzal Islam napa? Umar ya Allah muga-muga Islam ku jaya lewat masuke dinten dinten. Umar zaman iku cek preman, cek gendong. Suatu saat di Dina Umar, ini yang cerita Quran. Dia pulang dengar adiknya baca Quran. Ini yang terkenal dengan riwayat Mata Toha ma'anjalna alikal Quran anapa litasko illa tadirotal limai yasa tanzilam min mankholakal ardo wassama wa tilula. Ini yang cerita Umar langsung iman. Padahal dia tidak tahu maknanya. Iksa'ar rojil dulu. Dia tergetar oleh sajak-sajak itu. Ya, itu yang kamu baca itu apa itu yang diturunkan kepada Muhammad? Akhirnya Sayyidina Umar iman. Padahal dia tanpa paham persis artinya apa. Sebab itu ciri utama mukmin jadi wow. Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum nawwa. Makanya ada kita ini kalau bolak-balik matur. Kita sebagai hafid, sebagai khufat tetap punya tradisi semaan. Tapi jangan sampai tradisi semaan itu kemudian benar-benar serono suasana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum nawwa. Iman. Piye Quran sing diturunno Allah itu Quran sing disebut Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutasyabihan mata niyatak sya'irru min hujuludul ladina yaksona apa? Quran yang diturunkan Allah itu satu Quran yang nak diwajah itu tak sya'irru iso jadi dredek, jadi gemeter apa puludul ladina yaksona apa? Artinya ngomong yang dua iman, dua khusyah. Nah ini Quran diwajah itu serama khusyah juga. Mengenai acara pengajian itu dipindahkan semua untuk khasanah orang pembacaan ayat suci Al-Quran itu seremonial tidak ditinggal pantas jadi sono terus tapi nasibnya itu seremonial murni usaha apa getara di belas misalnya orang ngelem suaranya apa orang suaranya kaitannya Quran cocok aku berkori lagi suaranya apa itu peristiwa Sayyidina Umar yang jadi iman. Kemudian wonten peristiwa Walid bin Muhira bersama itu. Walid bin Muhira itu pakar saja, dia ahli merangkai kata-kata. Panjang riyen teng Arab itu kompetisi orang itu kalau balaghahnya bagus, sastranya bagus, niku diaku. Walid ditandani Abu Jahal, Walid. Jae cek nang Muhammad, ndekne kok iso ngarang untian kata sing apik iku ndekne mergo belajar syair. Apa belajar kelenek? Apa nyanyian-nyanyian sing setengah mantra nanti dadek niku wong lali aku nak ati ku gedhe Muhammad tapi nak ngrungokno karakane dhek niku tertarik lha iku krana apa lha kuwi kan pakar pikir jek cek won Walid teko ning Kanjeng Nabi kan macano Quran sebagian riwayat diwacano surat Yasin sebagian surat Tur. Intinya Walid itu terus komentar cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, sak kelompok yang dari Najwa. Jadi dulu Arab itu orang-orang terhormat dan modern, gadah perkantoran jalan tani balik desa ini disebut yang tarik-tarik dari Najwa, tempat perkumpulan. Komentar Walid malah belo nanti. Fawa wa ma huwa kalamun bisikrin wala kahanatin wa inna alaihi la halawatan wa inna alaihi la mudungu. Intinya ngelam itu satu untian kata yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia itu juga tidak sihir, juga tidak klenek, tidak mantra itu satu kata-kata yang indah, tidak mungkin dikarang seorang manusia. Akhirnya Abu Jahal komentar lah, gue malah katut ke sihir bisa gue malah katut, gue malah katut kena jumpa jambinnya Muhammad malah kena bisa nah, akhirnya Walid mikir, lalu terus aku kan komentari dia. Quran itu kemungkinannya terlalu dari Walid. Aku terus bukan komentari dia, itu yang disebut Talla innahu kana li ayatina anida sa'ruhi guru nabo sa'udha innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa kodar summa putila kaifa apa kodar summa nazar summa abada wabasa summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yusar in hadza illa qaulun bin saman roh asal usulin walid bin mugiro akhirnya innahu fakar wa kodar bin saman sebagai kaum santin merasa dosa kelebihannya musuh Islam semenjak dulu itu ahli mikir pemikir mulai zaman Walid, padahal periode Makiyah, mulai Walid bin Mughirah. Jadi musuh besar Nabi zaman teman tahu yang tipikal pakar Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Abu Jahal itu jeneng aslinya itu Abu Hakam, bapaknya Sigma. Orang Islam gede gitu loh, nama Abu Jahal. Jadi orang jeneng Abu Jahal itu musuh. Orang jeneng itu Abu Jahal, bapak kebodohan agak mungkin gua ini anak nama Abu Jahal. Itu jeneng nyanyian. Innahu faktar wa qaddar faqutila kaifa nawa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar. Orang-orang sing melawan ayatina iku ahli pemikir. Innahu tak temne wali iku faktar wa qaddar. Dia mikir. Wa qaddar lan berasumsi apa? Serangan apa yang bisa menyudutkan Muhammad? Innahu faktar wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Dia terlaknati dengan segala pemikirannya. Walhasil terus Quran cerita summa nazar, terus dia berpikir lagi summa abadah wabadah. Dia yang penting anti Muhammad, cember. Terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Paling Muhammad itu mau ngelakoni sihir. In hadza illa qaulun basar. Paling kak Muhammad itu pengarah qaulun basar. Ini berjadi pelajaran kan ini ngapal-apal Quran. Quran cerita bahwa kelebihan musuh Islam, musuh Muhammad atau musuh Quran itu pinter molak-malik ilah. Pinter menciptakan kondisi sing krono diwolak-walik ilah. Lalu mulai riyen pun pinter iki sing disebut innahu fakaran apa? Waktu dar sing beberapa kali diulang Quran yuri duna yufiu nurawani apa? Biapa iki? Mereka musuh-musuh Islam ingin membunuh Islam biapa iki lewat mulut-mulut mereka. Cara saiki memutar balikan apa? Mbok. Akhirnya dirunut. Dirunut ambek Walid. Yo ngene wae, nek ngono komentari Muhammad iku edan. Lah kok edan piye umure iki ketok wae. Dadi mulane ning gone Quran wong kafir nak ngomentari nabi iku kadang muni majnun, kadang muni sihir, kadang muni dukun. Lah karane dene iku Walid bin Mughirah cerita Muhammad itu rakyat ini itu rakyat bapak gak bapak terus dia dipek anak pungut jenenge Ibnu Abi Tamsa. Nah ngono mulai saya itu aja ada istilah Muhammad bin Abdillah tapi istilahnya Ibnu Abi Tamsa anak itu kan angon wedhus ya kan citranya kan konotasinya kan orang terbelakang. Jadi akhirnya Muhammad itu anaknya Ibnu Abi Tamsa. Tangan orang nak ngono orang terbelakang, orang terbelakang ya idiot, idiot itu mas majnun. Bon, bon istilah orang. Lah saya ini kok pinter, lah ini dari perkara. Lah saya ini kok pinter, uci kita ngarang. Nene Muhammad dari bapak di radio rumah. Lah jadi itu amin dolanan yang koyunon nasroniun. Jadi kaji nabi secara geografis itu dua tonggo pantai besi. Tepaan orang enak. Lah nabi itu akrab macam tangga aneh. Mulane innama yu'allimuhu basar lisanul ladzi yutiduna ilaihi ajami wa hadza lisanul arabiyyum mukin. Muhammad itu iso ngono iku mergo diulang pandhe besi sing nakroni. Jadi saiki dadi iso ngaran Qur'an. Iki jenenge innahu faqara wa qaddar faqutila napa? Jadi mau kafir mulai riyin, musuh Islam itu selalu berpikir bagaimana mencitrakan Muhammad atau Quran di sudut yang paling mudah dibohongkan. Itu mulai tadi cerita ini karena Muhammad tidak turunan Yahudi Nasrani sampai cerita saat ini karena Muhammad terima Ibnu Abi Kafsah. Muhammad diulang Qayyinun Nasrani dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Walid bin Mughirah itu menjadi pakar pertama yang anti Nabi lewat adu kata, adu argumen di akhwalihim. Sehingga saat Nabi ngalami wahyu niku ya diputar balik terus nanti periode Madinah oleh tokoh-tokoh yang anti Islam. Ini rumah-rumahnya mikir berat. Misalnya Nasa Mansur, Nasa Mansur dikomentari bukti pelintas Padahal nata mansuh kan perubahan hukum yang karena maslahatnya umat. Cara bahasa saat ini kondisional. Ambek wong-wong Yahudi Nasrani delok le nabi kok ora konsisten. Saiki muni A, sesuk muni B. Dan muni B, muni C. Sehingga nata mansuh juga menjadi awal nabi diguncang. Lah ketika nabi tetap diwajib noli tung dirobi wazikrolil mu'minin, itu kemudian nabi di kei wahyu anyar wes sahabat in alaika illal bala. Kue ku ra wajib mengimankan mereka. Kewajiban mau menyampaikan. Sampai kiamat nak wong sing ora iman tetap ora. Paham? Jadi sampean saat ini sempat polemik pertama Quran diturunno. Niku pun diamati secara intelektual. Intelektual sing sepihak. Jadi niku nabi dikaitno masa lalu pendidikan. Jadi niku nabi mulai kali itu di aso Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu tiang kampung, tiang dalam. Jadi teng Mekah wonten tradisinya dan bisa mengerti riyen sejarah Mekah. Papa-papa itu sadar kalau anaknya di rumah di lingkungan istana itu menjadi ndak ulet. Kebiasa urip mewah, urip panjang. Sehingga anak-anaknya itu dititipkan orang-orang pedalaman. Ya, dititipkan orang-orang apa? Dan termasuk nabi dititipkan Halimatus Sa'diyah. Terus teng kampung niku diatur mek pernah bapake jenenge Kabsah. Lah mulane tiyang-tiyang kafir sing gedeng Nabi Muhammad ora ngisilana ora Muhammad bin Abdullah tapi Ibnu Abi Kabsah. Lah saiki mandi pemutar balian istilah iku mandi dimulai teng walid nganti saiki. Jadi wow. Sampeyan ora lagi seneng wong, anteng jare khusuk. Nah jare sing ora seneng wong kok glunak lu. Sampai nak lagi seneng wong serius, jadi ini serius. Nak jadi sing rapetin, jadi mencurang. Dengar. Sampai nak dulu presiden si Sopoai, nak sing seneng darah ni, beliau itu serius sekali mikir rakyat. Nak tidak seneng ya, wong mau mencurang aja. Itu memang kata-kata yang termula dari selebor akhiri dunia ayat siu nurawoi di akhwat. Wong sing aktif, jadi sing seneng, wong kok aktif. Jari sing rateneng jari wong kok ita edan. Guya-guyu jari sing seneng ramah, jari sing gedeng wong kok guya-guyu kok wong edan. Ini tuh masalah betul. Dan Islam sekarang ngalami itu, yuridu na'idu nurawoi napa? Biar baik, lewat mulut-mulut mereka. Sebab itu ketika ada kajian tentang poligami, ya kalau diceritani tiang-tiang sing wartawan Islam. Ketika seorang A'adzim poligami, sebetulnya masalah poligami itu tidak masalah. A'adzim jatuh tidak masalah, hanya seorang A'adzim. Tapi ketika banyak penulisan yang menistakan poligami dan bahwa poligami benar-benar tidak masuk akal, satu penistaan pada wanita, satu tradisi yang sangat tidak sehat. Kita ini rugi karena kebetulan yang melakukan poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika logika poligami benar-benar mokal, benar-benar jorok, itu yang tersangkanya terutama kan nabi. Nah kita terjebak itu saat poligami itu dilakukan ahli, tulisan-tulisan media kemudian yang disorot tentang poligaminya saja. Apalagi oleh gerakan-gerakan feminisme, oleh anti poligami entah ngamen. Kemudian kelihatan betapa dan masuk akalnya poligami. Nah kita ditarik tinggal poli Rasulullah, nah, itu terus ya itu diakbali. Makanya kalau sekarang ulama-ulama Mesir itu nulis Ghazwul Fikri, sekarang itu sudah perang pemikiran itu tadi, perang pencitraan. Mereka enggak tahu persisnya bahwa yang di poligami Rasulullah itu ngomong di umur saya ketapat, suidat papat. Nyongkone poligami urusan nafsu, urusan biologi. Itu sing cerita napa bid'ah napa bid'ah. Ini sing disebut dengan ayat kala innahu kana li ayatina anida. Tahu dibuhu saudah inna hu fakkar apa? Fakkar inna hu saktemne musuhi nabi ku fakkar itu mikir-mikir berpikir wakot darah berasumsi jadi iya supaya bisa judul ke Muhammad paham? Tapi tarik-tariknya itu pun hilang tarik-tarik bahwa nabi mengalami perang-perang intelektual itu ya terutama di kalangan kita, di kalangan santri. Paham ya, terus ini kalau terangkan gue ngimut-ngimut bahwa perjalanan Quran datang ke kita itu lewat proses yang panjang. termasuk proses disaingi dari pakar-pakar sastra juga. Ini kita suwonten dikenal Musailamah Al-Gadda. Yaitu wong-wong sing rebutan narang Quran. Dipalsukan, wis macam-macam. Tapi wong semanten gini kuwau, kula bolak-balik matur, mukjizat Quran, wong sing ora seneng lah itu sampai sekarang enggak bisa punya karangan yang menandingi Quran. Sampai tak didole sejarah. Sampai Nabi wafat itu wong kafir juga sukses duwe karangan yang menandingi Quran. Musailamah Al-Qadar nak ngarang malah kasim. Al-Filu, Mal-Filu, Amadruk, apa? Mal-Filahu, Hurtu, Muntawil, Wadiluhu, Qasir. Itu di barang dikne wis ngarang Quran pesenane kanca-kancane. Kowe roh kuda, apa? Gajah. Al-Filu, Mal-Filu, Amadruk, Mal-Filu. Gajah itu lahu Hurtu, Muntawil, di belalai panjang, Wadiluhu, apa? Qasir. Terus ekornya pendek, jari kancah-kancah. Lagi terus artinya aku pilih. Maksud terus Yudhya kalah ke karangan yang Muhammad. Maksudnya, nak karangan yang Muhammad alam taro besa fa'ala roh buddha. Apa nilai sejarah ini? Biasa bil-bil. Alam taro besa fa'ala roh buddha berat bil-bil. Itu apa sejarah ini? Jadi cek ilmiah. Karangan yang maksudnya pilih. Aku udah order-order tenang. Malah karu-karuan. Itu gak selesai. Sampai periode pakar-pakar orang Yahudi, belak-belak Yahudi itu lebih pintar. Orang Yahudi itu lebih pintar dari orang Yahudi. Tapi gue itu nandingi karangan Muhammad. Jadi gue cocok-cocok karangan Muhammad itu hebat. Jadi gue darani Quran, jadi wahyu, kita ngakoni, rangkari itu nandingi. Tapi kan karangan Muhammad itu buku berat. Mereka bakatannya akhirat, ngerokok, suarga. Tandingi sampai komik. Lalu ini sejarah, ini aku lakukan kuyon, ini sejarah. Akhirnya wong Yahudi ngimpor cumek ke Cina. Rien itu cara negara paling maju buatan Amerika tadi budi Cina. Ke Cina, ke Yunani. Akhirnya ngimpor cumek-cumek cerita kerajaan Rien. Kerajaan zaman Rien. Kan menarik. Ya itu yang disebut Quran. Wa minanna di mayastari lahuwal hadis liudillahan sajidillah. Wa minanna si lah itu setengah sangi menusoman te wong. Ya tarikan belanja sopeman nahwal hadis yang omongan yang rana gunanya tapi tujuan yang lindillah ansabi jadi di barang komik digelontor yang sohabat yang wong Islam yang masuk komik ya dirangkikan terus jarang haji bergomotan apa? Komik ya tapi saat ini Quran ditandingi raiso setelah sinetron wong keperan deres kan mau dibaca orang iya itu kan ngelan, gawainya partai gitu karena tukaran di wibu takut-tuk Yahudi jadi unak jadi akhirnya Quran ditandingin sampai komik jadi mulai ini udah belajar kalahnya sampai komik nah saat ini menang apa kata sampai sinetron, sampai film, sampai mainan dan sebagainya aku pintar yang Yahudi, jadi tahu nyewa saat Musailamah Al-Qadar gak sukses akhirnya orang rumus ini kok wawangan nasi mayas tari nama lahwal hadith liudillah ansabi jadi tujuannya mempopulerkan komik itu murni ben orang tidak belajar kitab Allah lah lewat ayat ini pula nah ini peringatan bagi yang kakean moco kitab-kitab fokus yang kebudiki tidak butuh-butuh lho kalau masalah yang ngalir pedih itu saja akhirnya itu sadar bahwa itu hanya petualangan ilmiah jadi kita ya harus kembali ke Quran. Karena peristiwa ayat itu waminan nasi itu saat Ibnu Shihab Az-Zuhri bentaman ngerti tarik beliau itu ahli hadis orang-orang sekelilingnya menyarankan supaya ahadis Rasulillah itu dibukukan karena nanti kalau tidak ada yang membukukan sunan Rasulillah wa ahadis hilang tapi rata-rata ulama menentang jangan-jangan nanti orang kalau sibuk belajar hadis melupakan kita dua. Sehingga era itu, tapi bagaimana mungkin hadis tidak ditulis, kalau mati bagaimana, Quran saja itu tetap tidak cukup. Waifak, kamu sial, waelak, waelak, waifak, kukwe sial. Fahal kan hasil Quran ada di sholat. Quran kan tidak ngarang rano ada di sholat, misalnya nak duhuri patang rokaat, nak ngasar patang rokaat, maghrib telung rokaat, subuh telung rokaat. Akhirnya wong sing terlalu Qurani, oposisi udu Quran, ngalah. Mergo dhekne gulem ra gulem ngakoni Quran kan mung ngendikan wa aqimu sholat. Lah terus lha iya kok ati ku bentuke piye rakaat iki? Piye? kita kan tetap butuh penjelasan selalu kamar air umumnya usung sholat itu iya ini saya ceritanya wonten tiang sok Quran pokoknya juga ngomong di aku nak orang Quran ya kita ngomong Quran lagi mau sholat terus dia orang sholat nah orang sana si mutasir dihilang itu nilai akhirnya ditoleransi oleh ulama ya gue khusus hadis boleh ya itu gue menjembatani bagaimana ngerteni bagaimana sholatnya Rasul Luwah zakat yang Rasulullah wakimu sholat wakimu zakat. Karena tentu tidak bisa kita hanya pakai Quran. Misalnya wakimu sholat, kamu sholat dengan cara apa? Tentu kita butuh sanad mutasil melakukan sholat utama ayat umum ini apa? Haji juga gitu, Quran hanya cerita haji. Akhirnya hadis ditulis. Sebab itu semua sejarah hadis mengatakan pertama punya ide penulisan hadis dimulai Imam Jibril Ibnu Syihab Al-Jibril. Terus kemudian ada Bukhari, ada Muslim. Nah, bahasa tradisi hadis ulama-ulama besar kata Sofyan Ats-Tsauri, kata Imam Malik, Imam Syafi'i semuanya itu tidak mau, ngarang pekin itu tidak mau takut istighwarun nas an kitabillah masih takut nanti manusia sibuk tidak belajar Quran sama anak percaya ketok tanganku, Imam Syafi'i itu ngarang pekin seolah-olah pekin sama anak aku kalau aku tahu sih pekin ke anak. Imam Syafi'i itu tidak pernah ngarang seperti Imam Malik ya tidak pernah, Imam Malik itu hanya ngarang muatok Ahmad bin Hanbal bin Abu Ghadah tulisan Musnadi bin Ahmad itu semuanya tentang hadis. Imam Syafi'i sebagai pakar hadis beliau istikhrajul ahkam minal hadis beliau itu hanya berijtihad mengeluarkan hukum fikih dari hadis. Imam Syafi'i tidak ada Musnadi Syafi'i lah saat beliau istimbat maknanya istiqrosi dalil gimana cara ngambil dalil sama hadis proses istimbat Imam Syafi'i itu disekseni ini murid-muridnya termasuk Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Robi bin Ash. Nah, proses ini terus kemudian tahunan puluhan tahun menjelma dari kitab jadi orang beliau ngarang kalau itu ngarang itu mulanya nak tenggene kitab-kitab seperti Kola bin Muzani, Kola bin Buwaiti. Intinya mereka masih anti, nulis penulisan ilmiah itu masih anti, takut menyibukkan manusia an kita. Nah, saat ini buat wong modong ini ngotok, roh bujere ini ngotok, mau cukur anak roh. Dalil Quran ya orang udah dalil fakir yang belesat-belesat ner ini aku buat tenang, saat tradisi itu gak sih, gak pun umpamu pengalian fakir tenang, ya berapa Quran, atau ya Quran, lu yang ngalin, timbang fakir dan orang itu kabur, ya minang lagi utama ya. Itu tidak bisa begitu karena itu ya tradisinya ya Yahudi mayat dari orang luar akhirnya terjadi kayak ini mazhab Ibnu Talifah terjadi mazhab yang macam-macam itu sudah dipengaruhi oleh fantasi ilmiah jadi tidak ilmiah, fantasi ilmiah misalnya yang dicontoh-contohkan oleh ulama. Karena kita terjebak seperti misalnya Nabi banyak ngendikan misalnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ketika Nabi ngendikan al-halalu bayyin, orang-orang tertentu bilang halal itu ya dagang yang enggak, yang jujur, yang enggak menipu. Wal haramu bayyin ya misalnya nyolong, penjahat dan sebagainya. Nah, terus lagi pertanyaannya, ketika akad sah tapi ora wae misalnya fuduli, maklar terus kita mulai darani berus fuduli leka bisi khatin ada oleh maklar rasa orang melok juga kok melok nantok no jumlahi rego ketika biarani fuduli juga salah repot wong timuri keko maklaran diram diram wah akhirnya pake-pake modern tentang larang ngono wong reso jadi maklar ya istilahnya udah maklar wakil larang wakil sah dari sah. Ya akhirnya tu gara gara sepeda ini bunga haram, ini berbiasa berlek. Oh sebenarnya pada waktu dia fakir mesti gentur-gentur, nak hukum mesti akal-akal. Zaman biarani kunduli maklari rasa, mergo laisa dimustarin wala bari. Ini tu jenis kunduli. Wong sing posisi ni orang mustari, orang kan. Lain yang mulai ditulis wala yasiku beul kunduli. Wong luya. Tapi saya itu uang dagangan kan mesti lewat lewat. Makanya Nah, ini maklah dilebokno, bentah dilebokno kategori wajib. Yang podo riba bentah di kategori no bagi nopo. Dulu pernah naik. Supaya Islam itu tulis syariat yang gede, uangnya dibagi kafir gampang oleh korek. Oh, masalah betul itu tadi. Memang kalau sudah pergi itu mau istiqrojil ahkam. Ini yang orang pergi benar. Itu hanya proses pencarian hukum yang diambil dari pemahaman terhadap hadis. Lah pemahaman terhadap hadis itu mesti mengalami masalah. Kalau bahasa intelektualnya mengalami subjektivitas. Misalnya ini yang terjadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik. Misalnya Nabi Dawungnya atau Quran saja yang populer. Orang yang melanggar saat haji, di saat haji melakukan pelanggaran. Fasyamu salah satu ayat, fasyamu salah satu ayat mencil haji. Wasap atin nomor ira. Gampangannya termasuk kafaroh, foto hitung dino. Ira jatuh nalikane mulai sirokade. Mulai. Jadi Imam Syafi'i ulama yang ketat-ketat kafaroh foto hitung dino. Misalnya orang Indonesia, harus mulai dari Indonesia. Dari Abu Hanifah lama dia yo orang sambil semetu kamu kau tahu balik kanan dia semula. Yang bener dia ya model bener. Kau nak bertamu di Jakarta, ikut dari sebuah tamu ni asal dia mungkur jadi dia semula. Tapi nak dari bujo mata lontar oh mahrum jarani semula. Ini pertama orang sambil bertamu di Jakarta. Bagi sahih budbet asal tamu dia mungkur sudah balik kanan tidak kori. Rupen nanti sudah pulang baru tak pulang. Biasa para buju ini, belum? Ya, Quran mengejikan ibadah harus jatuh, nalikan itu mulai, ya mulai itu konti. Ya pertama kan, maksudnya mulai itu pi. Ya kalau ada sholat di ngoten, gue enak sholat itu gak gue pakai, ya yang paling gue suka, ya orang Turki senangannya jajanan. Ya enak sholat, nanti saya itu lama Turki di jajanan, jadi bergoy itu pakaian paling terhur. Wong sarungan pakaian pemalas. Lah maling ah senengane sarungan. Wong banyaku turu ning gedhu kalah gedhu ya sarungan. Iya bener. Simbol kemalasan. Mulane ulama-ulama Turki suatu pakai sarung itu kan orang malas. Lha kula sering ketemu ulama-ulama itu, orang ulama itu tengah sinyoal. Wong sholat kok pakaiane ngono, gak ngregani ibadah. Itu kan si Arul Kuslan, jadi si Arul ngomong malas deh. Misalkan dulu datang Turki, itu putih-putih, orang Islam atau apa? Gua gara-gara. Di celana-anan, ngambil jas, kumaren, sholat. Mereka tarifnya sholat, kalau tuduh zina takum, ngambil zina, ngambil pakaian, si sifatnya pepah, pepah ya. Jadi orang kaya kiai itu, terus kancingannya orang bener, Allah. Itu dasbur, itu kan. Sarongnya ngeper, bimami dia, bimami dia, dikomati dia. Itu, ya itu tadi kalau sudah pergi itu bisa masalah. Akhirnya ulama ini sampai sekarang begitu. Wali Songo kali jago milih pakaian ala Jawa. Wong tidak ada pakem cara berpakaian. Wong Turki ngoten iku tetep celana-celana dadi nak dia salat. Orang Mesir punya gaya yang lain, orang Libya punya gaya yang lain. Nah sing repot nak salat nganggo teori falak iki sing repot teng masjid Cina iku ana salat sing madhepe ngetan, dadi mungkuri Ka'bah. Mungkuri napa? Ka'bah. Niku mbuh penemune mbuh pakar falak mbuh pancen tersesat ora ono niku. Dan sejarah ini saat ini juga mau dirubah betul. Tapi sudah disarankan oleh Rabbul Alam Islam untuk dirubah. Ya alasannya bumi kan bulat-bulat. Jadi ya nak menikan balik kanan tidak apa-apa. Jadi misalnya ngulon, kemarin ngalor itu iru. Nak balik kanan tetap gue tak berkobong. Itu ya ada masjid yang tengkino. Itu bedanya. Jadi kalau cerita Abu Nawas, Abu Nawas dikandani omam kemalingan. Lama ini melayu di ngulon. Yang tak kok lupakan astronomi. Dia melayu netan. Loh, kita tak kandang ini melayu ngulon kok malam melayu netan. Jari ini bumi boblah. Luar aja temu. Yang dari bumi apa? Lalu itu mau repot. Tak mau untuk masalah seperti itu. Ya mulai nanti saat ini jadi masalah. Lalu ini cerita serius ilmiah. Saya ini jadi masalah. Imam Syafi'i izinnya tenang. Dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak bisa diikuti. Ketika Imam Syafi'i berpendapat orang wajib istiqbal kiblat itu harus Ainul Ka'bah. Itu ditentang betul oleh mazhab Hanafi Hambali sampai sekarang. Akhirnya Ashabi Syafi'i merevisi. Merevisi artinya sholat itu wajib madhab Ka'bah ketika di depan Ka'bah. Ketika jauh hanya nahwal Ka'bah. Ini sih disebut di Quran nahwal masjidil Aita. Karena kalau betul ke Ainul Ka'bah sholat itu saat dunia mesti rasa. Lengkir. Lepas saya sebut di jalan. Taruh saja kalau Ka'bah itu luasnya 40 meter persegi atau taruh saja biar gampang 10 meter. Kalau luas Ka'bah taruh saja 40 meter atau 10 meter. Berarti bentuk masjid satu dunia hanya 10 meter. Karena kalau stop melebihi 10 meter mesti orang madep. Lah kalau kali sekian negara prabedo negara. Jadi sholat yang biduan itu madem Mesir, madem Meksiko. Jadi niat madem Ka'bah malah madem di Kolio Pating, Fir'on. Iya, total selisih 1 meter kali sekian negara bisa kamu bayangkan kan? Bisa beda negara. Sebab itu madem Ka'bah, madem di. Akhirnya Abu Hanifah, ya madem Ka'bah, soalnya kira-kira madem negara Mekah. Kan tapi dihitung tuh, misalnya ini penting bicaranya. Kalau Ka'bah misalnya luasnya 40 meter, logikanya berarti semua stop atau bentuk masjid nggak boleh melebihi 40 meter, karena nanti punya akibat tambah luas tambah nak macet Ka'bah. Apalagi kalau jauh, malah jumlahnya bisa beribu-ribu kilo melencengnya. Gitu. Akhirnya cara sekian ulama berpendapat yang penting macet ngulon. Sebab itu masjid-masjid, ini kalau cerita ilmiah masjid zaman Mbak Ahmad Dahlan, zaman Mbak Tim Asar itu asal masjid ngulon. Masjid zaman era Keraton, kata zaman Sultan Agung pertama itu asal masjid. Ketika ilmu falak ditemukan secara besar-besaran termasuk ditemukan Yawma Rostil bin Qibla, bisa dihitung secara falak kan masjid itu dihitung secara apa? Falak. Sakit banget bang, misalnya Ardu Barat Mekah itu kirang derajat, Indonesia kirang derajat kan sakit dihitung tiap tahun entah dua kali, entah tiga kali itu kan sakit dihitung ya Maros Dildek ya. Pas tanggal sekian, jam sekian, matahari tepat di atas kan? Kabar, berarti semua bayangan menuju kan sakit dihitung secara fahlah. Akhirnya masjid di Indonesia ketika era Ahmad Dahlan Basi Masari di modern, no, yaitu kudu madep Ainul Ka'bah itu lewat teori falak Yawma Rostil ke Qibla. Nah berhubung rubah no masjid itu tadi nyio-nyio akhirnya sopetok yang diiring no. Paham ya? Gratis tapi tetap ada Qibla. Terus masjid teng kauman, teng budi-budi no, tentang kudus. Itu sejarahnya begitu. Tapi zaman era Sultan Agung wali-wali dia tidak salah. Tidak salahnya kalau mazhab Hanafi lainnya pokoknya sementing madhab Mekah. Mereka nak nuruti fikih fanatik, mesti ini luas masjid juga enggak boleh melebihi luas Ka'bah. Mulai kena terlalu fikih teman-teman jauh ni, gua nggak tahu sulit bulat ni. Faham ya? Terus itu jadi apa? Jadi itu prosesnya panjang. Kenapa orang zaman itu lama-lama besar tidak ngarang fikih? Karena takut orang tidak belajar kitab. Tapi saat ini buat wong Islam Quran abad dihafal. Kitab fikih ngelotok, buku-buku umum ngelotok, berita ngelotok. Tapi kadang ayat apa tentang dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Itu kan ngeri. Misalnya kita punya masalah, jadi nasihat Quran kan ya sederhana. Watawan sobi naki, watawan sobi sober. Misalnya berwasiat kebenaran, kesabaran, urip yo damai. Tapi dia pakai teorinya sendiri. Orang kalau diinjak-injak, kok tidak balas itu gimana? Harga diri kok dikini itu kan teori muda, di Quran orang-orang teori ini itu kan repot, ya itu kan sudah kelamaan tidak hafal Quran, kelamaan tidak tertanam ayat-ayat Quran di hatinya, dia tidak termasuk ayat orang yang lebur ini apa bahwa ayatum bayinatum disuduri ladina utul ilmu ya akhirnya jadi ini ngerti ini permasalahan-permasalahan seperti sudah meluap sementara orang sudah tidak kembali kepada kitab buah. Jadi contohnya kalau kasus masalah Qibla, kasus masalah wasapasen idarujatum, kasus masalah makanan. Makanan wak doyek sekali kita. Gara-gara daging sapi ibu kecok haram, kafe haram. Wah, barang kafe haram sih halal kena flu burung ya kan malah repot saja. Kosmetik di ngoten. Kita ngasih peke, semua alkohol hukumnya ini. Jadi tiap kosmetik nganggu kadar alkohol. Alkohol hukumnya ini. Jadi boleh ini semprit tiap minuman tertera kadar alkohol sekian. Sawangan itu nak sing samping degan itu. Sawangan ini nak gawe ini wong bisa sing samping nopo itu. Nah tenggini kulo nama ini tua itu. Sawangan ini nak tua itu haram tenan tapi nak semprit dikemas api sawangan ini halal gampang budaya wong Islam. Padahal kode-kode tertera mengandung alkohol. Tapi seprit rapi, kiai ngombe sawangane ora mabuk, tenan ngombe tuwa sawangane kiai napa? Mabuk. Padahal ya padha-padha mandung ragi ngandung napa al. Oh, sebelah tenan godhonane wong es. Iku asal usulnya itu tadi. Kenapa yang alkohol yang diragi di tuwa sawangane harame tenanan? Nah ning seprit wong kiai tertentu sing nekat gak ngombe napa? Seprit. Kiai sakniki pun purun sedang. Sawangane ya Islami. Artinya tidak ada masalah. Tapi nak misalnya ngombe toa, lo biasa tentukan lo terkenal toa. Ini balok mana terkenal toa tentukan. Lo biasa kadang minum ngombe gitu. Ya tak kok. Lo kesalahan mana ngombe toa. Tapi nak ngombe tunggu ya tegar ada orang toa. Dan asyiknya agak mabuk. Ya orang mabuk. Gue ngombe seprit. Tapi nak apa nak alkohol di seprit? Padahal tertera resmi ngandung apa? Kue radaran ini karam naik jarak. Ya kita ini ya, itu akal-akal orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya begitu itu mulai dulu. Ketika nandingi Quran tidak bisa secara sastranya, terus rasa tandingi, terus karuan keliru. Orang yang pakari saja, orang yang akan karu-karuan. Misalnya malgadano, al-filu ma'zil, wa ma'adrotan apa? Ma'zil, lahu kurtumun tawil, wa zilun apa? Kofir, maunya apa? Akhirnya ditandingi, kalian wa'aminan nasi, mayas dari lahuwal. Gasing saat ini, nganti saat ini mandi. Rombeng itu orang tuh mudah polemik tentang buku-buku besar, tentang buku-buku bestseller. Tapi semua polemik itu apa artinya untuk Islam? Apa untungnya bagi Islam? Sementara Quran sudah tidak pernah dipolemikkan, tidak pernah didiskusikan. Atau misalnya adu polemiknya itu, tokoh siapa adu polemik tentang menafsirkan ayat apa itu kan sumbut, sehingga terbiasa dengan polemik-polemik Quran ini tidak tentang buku. Buku bestseller diperdebatkan, artinya apa? Paham ya, itu masuk nih, nah, Mbak Aminan Nasi, nampak Mbak Yas tadi ya, akhirnya soal ini sudah belajar komik nih, Mbak. Cerita tentang Titus, cerita tentang Cleopatra, Pangeran Faros, dan sebagainya, bro. Wah, akhirnya dorang ngaji. Dan Nabi ngerti, kok dorang ngaji, dan nanti sudah mau komik ya Rasulullah gitu. Jadi kita di sinetron nih, itu lagi itu tenar sama jelas tenggine asbabi nuzul teng lubabi nukul. Mau kita kitab kitab asbabi nuzul itu asal usulnya warna nasi mayas dari awal hadis orang Yahudi itu kepengen wong Islam gak istighol di kita dilah. Terus Allah juga negoni justilikor itu diterangkan awalam yakfihim anna anjalna alikal kita bayi Islam apa? Alaihi. Kok ijek butuh komik, ijek butuh buku-buku impor. Apa gak cukup Quran sing tak turun itu? Nah, kuwi sinau Quran 30 juz nganti kiyu nganti tuwek agak ngalim-ngalim. Artine kan ya ora iso puas. Apa kowe wis puas apal Quran terus ngalim saiki sampe butuh kitab liya? Awalam yakin anna anzalna alaikal kitaban apa yuslan apa? Alaih. Wong itu saiki penjenengan paham kenapa silsilah Quran didustakan itu tidak bisa, tapi ditandingi supaya orang Islam tidak belajar Quran itu bisa. Nomor kula terusaken ya. Ini kubur bayar wang nana di majen saya apa? Lawat hati. Walakot makan nakum lan teman-teman nempat mak insun kum insiro kabaya bani adam ahi bani adam fil ardi ing dalam bumi. Wajah anak lan gawe sopa insun nakum maring siro kabaya siha ing dalam arat ma aisha ing piro-piro sebab pengupo jiwa, sebab penguripan bilia ikhlawan ya asbabat. Maksudnya biliai mergi wonten kiro asing ma'a'is. Jadi buatan ngangge ya tapi ngangge hamzah. Dua iklan ya asbaban segisi biro-biro sebab. Tak isuna kang urib siro kabe biha klan asbab. Utaya dawu ma'a'is jam'u ma'isat. Ini ku jama'e lapat ma'isat. Koli lama tas kurun, koli lama sidik banget. Litak kidil kilah, korono nau kidil kilah. Tas kurun asyukur siro kabe ala dalik. Ngatasi mengkono-mengkono kabe. Walakat sholat nakum lan teman-teman gawe sop ingsun kuming sirah kabeh abakum tiksi bapak sirah kabeh adam adam. Tumat sewarna aku mengkonduli gambar sop ingsun kuming sirah kabeh sewarna aku tiksi gambar sop ingsun gue adam. Aw antum utawa gambar sirah kabeh kidori ing dalam kegeri adam. Tumakul namo kono li kucap ingsun lil malaikat di maring malaikat usjudu li adam. Usjudu sujudu to sirah kabeh adam maring adam. Sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan di infina kelawan dilu. Maksudnya buatan kabeh sujud sholat. Soalnya kabeh kata sujud sa'liannya Allah itu artinya buatan sujud kabeh sujud sholat sekedar di dilu. Bila ikhila kelawan dilu. Fasa jadu mengkobodoh sujud to malaikat ila ikhila kecuali iblis abal jin. Jadi bapak-bapak jin. Karena ada sopoh iblis benal malaikat ada antaranya malaikat. Lam yakun orang sopoh iblis minat jajidin setengah sanyi wong sing sujud kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala mau te apa iku manak ngalang-alangi apa maka ing sira Allah tersisa yen to sujud sira. La te la ida ida den ida. It amar tu kan alikane perintah ingsun ka ing sira e ki na amar tu kan. Kala ngucap sapa iblis ana te ingsun uga ron duwe ape minggu tinimbang ada. Kala tani damel panjenengan de ingsun binari ta ing kroko. Wa kala tahu lan gawe panjenengan duwe ing adem mimpi ning sanging lemah. Kulau lebih terhormat mengulau materi ini saking geni jenengan saking nopo iblis. Kulau materi ini saking geni iblis. Sinten Adam terima saking nopo tanah minti ini. Wakola kalan damel panjenengan dueng Adam minti ini saking lemah. Kola jawa sopo Allah Allah fahbit ini. Mongko meduno siro minta saking jana ibn al jana. Suwaki lamina samawa. Sama ya kunulaka. Mongko ora sayik jolaka kesisir iblis antata kabaro yento angkuh siro. Iha ing dalam jana. Fakus mongko metuo siro min datang ing jana. Ina kata temi siro waso wirin setengah sangi wong sing ino kabe. Ida li dan si wong sing ino kabe. Kola matur sopa iblis angkir kula aturi ngetani ngekei penundaan panjinan ni ingsun. Akhir. Tegesi ngakir no panjinan ni ingsun ilayom yupasun maling jino dentang ino sopa menuso ayin nas tegesi menuso. Kola ngucap, kola dawu sopa Allah ina kata temi siro iku minal mungkuri. Iku setengah sangi wong sing dikai penundaan. Wafi ayatin ukhra ila yaumil waqtil ma'lum maring dina sing den tentokno. Ewa tanafosil ulati kese waktu diupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fabima aku itani mongko sebab oleh nyesatno panjenengan ning ingsun. Ebi wa ida tegesi sebab oleh nyesatno panjenengan lima ning ingsun. Wal ba'u tiba ilil kosami krono kosam. Wajahku tiga bekosam menela akal jana lagi musyrik total mustaqim. Yakinnya bakal nunggangi ingsun. Lagu maring bani Adam eli bani Adam musyrik takra ing dalan panjenengan al mustaqim ingkang sujud. Ai ala torek sing atas dalan al musyrik ingkang nyampe no ilai kamari panjenengan. Semala atian lagu mengkonuli nakani ingsun duming bani Adam min bain edihim saking antarane ngarep-ngarepe bani Adam mamin kholbihim. Lan saking guri-guri ini Bani Adama'an Aiman Jin lan saking arah tangane arah kanan wan sama ikun saking arah kiwa emin kuli jihad yang dikese saking saben-saben arah fa'amna'uhum mongkanya gaeng cenderum yang Bani Adama'an suluki saking ngambah dalan kola dewa sopa Ibn Abbas wala tadi lan ora kuasa sopa iblis ayak dia ingin tau nekani sopa iblis min fokihim saking arah diwure Bani Adam. Li alaya kula supaya orang ngalang-ngalangi sapa iblis denal abdi ing antaran ika ulo wa bina rahmatillah dan ing dalam antaran rahmatya wa ta'ala wala tajidulan ora bakal medu'i panjenengan aksaruhum ing aki-aki bani adam ora jinan pedu'i sakirina kali wong sing syukur kabda'i mu'mini natik seingkang mu'min kabda'i kola dawus apa-apa ini kalau terang lagi balik dengan terangan wawu menyangkut Quran. Kemudian termasuk Quran adalah cerita ya. Cerita diusiri iblis saking suar suar. Ya Quran mau cerita iblis itu godoh Adam terus Adam melanggar. Berhubung Adam melanggar, Adam diusir saking suar. Setan ini kan diusir saking. Ketika Quran hanya cerita gitu ya hanya sampai situ. Kemudian ketika era tabiin, era Hasan Basri, penduwe murid cerdas jenenge Wasil bin Atha. Terus ada masalah-masalah teologi. Ini ku Mu'tazilah berpendapat jannah ning kono sing dimaksud perkebunan. Jadi Nabi Adam ku tau manggon daerah sing kebun. sing rimbun, sing apik, berhubung Allah duka diusir. Jadi maksudnya piye? Kira-kira ning India terus diusir ning Mekah. Ke India itu subur, diusir ke Mekah apa? Gereja. Ahli sunnah ora terima. Yo ora iso swarga tenan ning ndi? Yo ora ora ngomongi urusane wong wae alam. Ahli sunnah kan paling pinter muni wong wae napa? Alam. Wes pokoke ora ngono. Ora wae terus India dipindah ning ndi? Mekah. Yang nanti saat ini juga perkor. Pokoknya yang Quran itu dipegih, di teologi, di kelompok-kelompok tertentu itu mesti masalah, itu tadi. Manusia tentu punya fantasi. Lah fantasi ini manusia itu macam-macam. Ya tuh nih, cara sampai yang di sini lahir kok neng angka keluar kok neng antariksa. Kita lahir di dua pesawat ya. Kira-kira daerah ini bumi ulangit tuh. Langit tuh, sampai yang dua pesawat itu belum dua di langit, bisa gitu kok. Berhubung lahiran yang bumi, bumi yang bawa-bawa di Indulau di bawah itu lahir. Sampai saya ini anggota teori falak. Isowai sampai saya ini posisi ini nisa, menggara teori falak yang berbumi yang berkong ini nisa. Tak bulat-bulat kan. Kemudian Imam Fakhrur Razi ditakoi, ini saya mau kelas tinggi, tapi ditakoi, Fakhrur Razi. Nah mana nih Quran itu nganggu ilmu falak apa ilmu sawangan ini? Ya kadang sawangane ya kadang nganggo ilmu falak. Maksudnya ilmu sawangane iki. Quran itu kan piye wae bahasa. Lah bahasa itu kan mengacu sawangane. Ini rupane tenan iki apa? Misalnya begini. Ahli falak sekalipun niku nak muni ya tola atis samsu. Matahari terbenam. Engko ketika matahari terbenam ahli falak lah yang muni goro batis samsu. Matahari terbenam. Padahal secara teori astronomi, teori falak, tidak ada tenggelam, juga tidak ada terbit. Karena kita berputar di bumi, efek dari putaran itu kita kadang madep matahari, kadang ngumpuri matahari. Pas madep matahari jenisnya rino, pas ngumpuri matahari jenisnya beru. Ya mestinya orang-orang tolak hati samsu, gorob hati samsu mestinya ini. Aku lagi ramah madep seringnya ini, mulanya aku neng bumi. Madep seringnya mulanya neng ri. Begitu seterusnya. Lah saiki ketika Nabi Adam diturunno saka langit, ikan wakilan maksudnya langit itu terus piye? Itu masalah-masalah yang bisa memecahkan zaman era ulama Fakhrur Razi. Mulane sampeyan ngaji tafsir Qola Razi, Imam Razi itu pertama ulama sing mentradisikan menjawab masalah-masalah falakiyah. Karena Quran itu ngakui teori astronomi, teori falakiyah itu yang disebut waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina napa walisa. Allah Ta'ala itu menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Kabeh itu dua manazil, dua posisi tertentu. Iku supaya kowe iso nitani lita'lamu adada sinina napa walisa. Supaya kamu punya perhitungan yang tepat. Jadi ini ben santri-santri ngerti bahwa saat kita raiso falak itu sebenarnya ya kriminal. Mergo falak itu satu ilmu yang diajari Quran, yang diakui Quran. Tapi kita tidak mau belajar falak. Ya mergo itu mau belajar sabar enak era korban. Mergo sabar itu kan kita marah terus senang sama nasihat sabar. Terus lagi duit malah kamu mikir falak kan malah ngeluh kan. Mulanya ayat Quran kodoh-kodoh ayat, anggar sing ayat saya ini gak populer di pondok. Populer di kampus. Di kampus walian. Ayat sabar tidak populer, mereka mereka senang dinamis. Ayat falak populer. Di nak pondok ayat sabar populer, di kampus ayat-ayat sain populer. Tulisan-tulisan Harun yang dia dan sebagainya itu populer tentang kuaya tentang sain. Jadi kalau tak cerita, karena sain ini yang penting. Teknologi itu tidak penting. Teknologi itu hanya menghasilkan, misalnya mesin berputar. Itu saja teknologi pesawat atau mobil paling hanya menghasilkan mobil berputar, pesawat berputar, bisa terbang. Nanti yang kita mandu itu ilmu, sains, pengetahuan. Itu yang disebut waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara napa? Sama tak cerita ini, zaman Imam Khawarizmi, zaman Al-Jabbar. Niku pun sakit, misalnya ini, sistem navigasi pesawat. Itu yang bantu tidak teknologi, tapi pengetahuan. Kan sakit dihitung tuh. Garis bujur bintang di Irak itu berapa? Mekah berapa? Jogja berapa? Jadi kalau pesawat terbang dari Jogja berarti dari garis bintang berapa? Nanti turun di Jakarta di garis bintang berapa? Berarti yang Yang atur sistem navigasi adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu yang marah diketahui tadi diketahui saat ini bidian ini saat ketahuan juga tadi. Urdu barat Mekah itu sekian, posisinya dengan matahari sekian. Berarti pas tanggal sekian matahari persis di atas Ka'bah. Nah, persis di atas Ka'bah berarti bayangan yang di sini berarti semuanya menghadap ke Ka'bah. Iku jenenge litakamu ada di sini napa? Wali. Tiang nelayan nggih ngoten, wa binnasmihum yahtadun wa alamat wa binnasmihum yahtadun. Orang di tengah laut itu tidak punya navigasi, tapi ketika ngapal lo sistem perbintangan, dia bisa tahu nah itu ning lor utawa ning kidul. Niki ben koyo rugen barang sing gelem ngaji. Wong senengane santri belajar sabar tawakal. Ya itu mang termasuk Quran, tapi termasuk Quran juga bicara sain, ilmu pengetahuan. Itu bisa gitu. Kalau sinau tafsir Munir itu khatam itu khusus yang tentang falak. Karena kalau falak yang ditafsirkan di Quran itu lebih gampang. Di bang zaman belajar spesial falak atau tafsir usul falak itu membantu sekali. Jadi teknologi itu hanya bantu mesinnya bisa bergerak. Tapi setelah itu dipandu sains pengetahuan. Itu tadi misalnya pesawat navigasinya ini di bujur bintang berapa. Makanya kayak peluru kendali itu bisa karena misalnya dari Amerika itu bujur bintang berapa nanti di cerdono nih bujur bintang berapa pesawat juga gitu. Nah kita sekarang juga bisa ngitung. Sekarang di Mekah itu jam berapa atau posisi matahari di mana. Sehingga apa itu penetapan kiblat itu sakit ditentokno sing disebut ya marosil napa kiblat ing kalender-kalender awal bisa dihitung niku jenenge litakamu ada tersinginan apa lha sebab itu Quran ketika cerita Ashabul Kahfi itu istilahnya ketara nak pakar falak walad itu fi kahfihim salah samiatin sinina niku diterusno wasdabi napa tisna. Karena falak niku mengacu pada komariah atau samsiah. Jadi kalender sandunya mau mengacu lurun arah komariah, samsiah. Komariah lebih cepat. Selesainya kalender lebih cepat karena komariah bisa 29 dan bisa 30 saat. Gitu, tanggalan bulan bisa 29 dan bahkan sering tidak bisa 30. Sementara tanggalan umum sering telung pulau, yoi kadang telung pulau siji, tanggalan samsia. Iku dihitung, nah tiap tahunnya rata-rata kacek pirantino telulah nombor-nombor gitu. Itu kali 300 tahun, jadi ini tangan tahun. Mulai di Quran, ramuni salah sami atin dinginnya, tapi ditambahi wajadu itu dihitung perbandingan komariah kalian sama jelok tempat yang muda. Tapi ilmu ini sudah mati. Ya matinya kena apa ya, ilmu Quran sini kan mati. Ngapain susah-susah mikir gitu, itu tadi. Kena rugen ngaji, kon tawakal cocok, kon sabar itu kan terus. Ya itu mah bagian dari Quran, tapi tidak boleh Quran terus ilmunya dimatikan. Hanya karena kita tidak tahu, atau tidak ingin tahu. Nah, ketika Barat maju, Eropa maju, wong Islam kecolongan. Padahal dulu majunya Barat itu pertengahan Eropa ketika Andalusia dikuasai Islam itu karena ilmu Islam termasuk. Ya Quran itu. Sama tak kok pakar-pakar tentang barat. Satu-satunya kitab suci yang ngomong sain ya Quran itu. Di Injil tidak ada cerita tentang walan tidak alasan dia awal kau mau nurut apa kau dah rugi apa? Mana dia di taklamu ada di sini nara apa? Tidak ada. Injil soalnya keterangan itu cinta damai kasih nanti tabuk bibi kanan saya nanti kiri. Jadi nasi hati nanti bisa yang menengahi. Kalau Quran tidak ada. Tapi orang itu orang Islam dia ada di belajar. Ya sing kapite kita dengan belajar. Itu kan perkara. Lan kula ngaji teng mriki mbok cocok ra cocok kok kula nu kampanye ilmu Quran yang semestinya termasuk ilmu hal. Karena sains ini menolong sekali itu tadi sistem navigasi pesawat atau sistem napa jenenge pertanian itu ngandantung ilmu falak. Sampeyan bapak pakar falak ngerti iki musim kemarau, musim berat sakit di itu begini. Ketika bulan ini masuk musim bahkan gerhana itu bisa dihitung detail. Gitu, gue sama aja tentang kalender. Malah nih orang uang kok salah rapor saya kitab ya teman keliru nih. Menarik nih ngitung dino, ngitung kalender gerhana saja bisa detail. Gitu, gue misalnya jam 9 kok gerhana. Gerhana dimulai jam 9 lebih 10 menit di kemiringan selatan. Luas gerhana sekian inci, lama gerhana sekian menit. Itu rata-rata benar apa enggak? benar, padahal ngitungnya setahun sebelumnya. Ngitungnya setahun. Gitu, misalnya gaya kalender 2009 itu kudu menyelesaikan kalender 2008. Jadi 2009 sama ini mau sakit digara. Ini itu sakit nebak detailnya gerak. Iya ya percaya. Anggir tono ini kalender gambari gerhana. Enggak sholat gerhana. Tapi kenapa anggir siji sama gede-gede rapat perkorasi. Jadi syaratnya itu guru ya. Kemarin kena wong belah terakung rukyah dintel kaya NU Jawa Timur. Ini ketuaan ini kocok pula jadi toh. Wah kalau yang merasa dosa itu sejak pengeran dia bisa percaya sampai wong belah. Ya kalau merasa dosa barang ya bentuk barang. Itu masalah betul. Sebetulnya saya pikirkan nyatanya ya. Ada hadis bahwa sumu li rukyati wa abdiru li rukyati. Orang itu harus puasa saat melihat rembulan. Tapi masalah yang terjadi kemudian, saat yang merasa melihat, mengklaim melihat, itu tidak ahli rukyat, tidak orang yang memenuhi syarat rukyat. Itu kali kok nyatanya, kita nak ada orang tiba, tapi urusannya kita dewi ya pincang. Ya suwe nak nong tiba kon nulungi lha kowe dhewe ya pin. Nak nong ngarep dalan didono urusane kowe pijak. Mulane teng sarah-sarah hadis terang no. Maksude sumule ru'yati, orang itu puasa karena ru'ya, ya ru'yahnya ahli ru'yah. Ru'yahnya yang pakar. Ya kemarin kan janda. Tim yang disuruh NU resmi pakai teleskop macam-macam ning Tanjung Kodok ora muni ru'yah. Sing wong belah Madura dhewe aning laut muni ruyah. Hatine wolu tau sekolah kabeh nggawa peralatan ora ruyah. Kok sing mata telanjang muni napa? Ruyah iso dinalar tingkat akurate. Tapi akhirnya percaya sing wong sitok ruyah tanpa alas. Muni wis rapat poso ra uwes. Mergo ruyah bodho. Ruyah bodho kan seneng kok. Bener borak pokoknya oleh makanya Imam Subki nanti kalau ngaji teng rian zaman teng dalam memang termantau rian teng zaman terjadi teng wetan cerita tidak semua orang Syafi'i berpendapat takdimul ru'ya sama delok teng sarayana banyak ulama yang berpendapat wajib takdimul hisab ya karena hisab itu akurat lah bukti aturannya itu tadi ngitung gerhana saja bisa padahal kayak apa tulisnya itu gerhana lamanya gerhana dimulai menit keberat terus miringnya gerhana itu di sisi kanan bulat atau kiri dan itu rata-rata benar paham ya? Ini itu yang disebut ya salu naka anil ahillah ulia mawaki tulimna sinoboh bahwa rembulan didesain sedemikian rupa oleh Allah itu dia mawaki itu noboh lima sebagai tanda waktu tanda satu peradaban waktu, proses apa? Tapi ilmu ini dimatikan, ya justru oleh pesantren sendiri. Dan ilmu umum diurit, lewat ilmu astronomi, sampai ada peralatannya macam-macam. Di ITB banyak, di kampus-kampus banyak. Padahal di pondok dulu, penemunya itu dulu pondok. Sampai yang gurunya gitu, rekan jenis Syekh Jalil itu bikin rubuh. Rubuh ini yang gambarnya kalau tutup es nih, sampai mungkin nanti ngaji-ngaji yang ngerti ada kayu jati bentuknya nyata pokoknya tutup dawet ini pake sekolah dinnya itu gua tutup dawet kok gua apa diarani rubuh itu artinya seperem itu nampak logika itu bener dunia itu bulat-bulat yang iso tak matlah di ilmu ini itu mau seperempat. Sebab itu kejadian itu nyonya yang bodoh mau seperempat. Saat itu memiliki bengi, berarti yang bengi yang mau seperempat. Saat ini soalnya Arab Saudi sorry nong terpal 4 jam. Kalau sekarang jam 9 Arab Saudi bisa jam 5 kan nggak tenar. Lah sekarang di sini trofi, ya paling seperempat. Kue naik yang kutub, kepen jadi panah. Nopo penuh nopo. Dulu di ilmu ini pun. Jadi dunia yang sak iklim sak waktu mau rubuh mau seperempat. Empat, liane temuriki tropis, temuriki kutub, temuriki matahari terbit 12 jam karena kebetulan dilewati garis khatulistiwa. Nah, tenggene kutub iso rino mau 8 jam 9 malah setahun mbok rino ping pira. Paham ya? Lah mulane wong Islam diwarai iki lho rubuh, dadi donya sing kembar tetep empat. Liane koyo tolak blas. Tapi ilmu itu mati. Lah barang mati ulama Indonesia dipe ayem. Ini jenenge bento. Muarso dhewe bodho dene ra bodho. Pusat Islam ning Arab. Di arep ora ana wong bento. Wong Arab iki kene wong padano iki urusan wong metu. Repot nganggo logika. Wong Arab iki bodho ora anut ah. Repot. Bolane kok kula. Dadi banen bodho kok kula. Ini orang yang itu tadi lucu nih, orang yang tidak ngadinya terakhir suara emosi itu ilmu Quran dan kita matikan sendiri padahal jelas, ayatnya sore ya alu naka anil ahillah uliya mawati tulim waladhi ja'ala syamsa biya awal qamar nura wa qabdaruhu mana jilali ta'lamu adadah sini ya Allah walaikum warahmatullahi ora dawuh sapa apa utus metu sira menyang jenamatmu man hale den hinano dinan jati ema iblan ring sing kang den hinano amangku tan utus hale den bening makuran ingkang den dono sang rahmat ae mubarakan ing den dono ali rahmat sing rahmat lamane tine uti wong tabi kang anut sapa man kae sira mungkin sang menungso menana walamu telam tidak kron tidak umat ya tuntu dan hari kok sambare kosong wawa di sini kosong ngene la amla anna jahannam itu ini bakal ngebayi ingsun jahannam yang rambut jahannam ingkum sayangi siro kabdi adwa ina halis kabian emin kabdi kese sayangi siro bibir ya jika sertanya anak turun siro wa minan nasilan sayangi muniso wa bilan iku tetep ing dalam dawul amla anna minka ni tak terus yang ingkum asma ini taslipul khadir utai menangnya domir khadir ala wa ini ngatasi domir hoi wa bil jumlah diulan iku tetep ing dalam jumlah makna jaza iman utai makna jaza makna jahabim man asartiyah sikang sartiyah eman tadi akau adibhu man tegese uti sampeyan wong tadi anut sapa man ka ing sira wa adibhu mongko nyekso ing sun wing wa qala lan dawuh sapa wa ya adam wa adam fuskun menawa sira antare sira tak sidun ditunggu di fiskun li tofali wa de juta lan bisu sira hawa bil mati ajana ta ing swarga fa kula mongko mangano sira min saiki siku masangking apa wae te karep sira wala tak robalan aja mar-mar sira dadi sajarah ta ing kilawit bil akli kelawan mangan minyak saya haji saja wajah di asa jari wa'al kinto kinto ngegantuk ngegantuk bono karena ini kita tersilap buah yang dimangan Nabi Adam mau negara ini gantuk tapi nak versi Indonesia buah terlarang dua apel sempurna, jadi aku ngaku versi ini apa? Tiap-tiap, gantuk dua apel soalnya melanggar pataku namun kau ada siroi guna doli minas tengah saya ngomong tinggal ini kabe kawas-kawasa mongkong rujulah kumah maring adam lan khawat sopa setan setan iblis yudik se iblis libya supaya ngitana sopa iblis yudhira diksi ngitana sopa iblis lah kumah maring adam lan khawat maing perkara wuriya kang den tutupi sopa apa ma eku ilam minal muara degau wuriya ku wajan ku ilam minal muara anu masang adam lan khawat rupanya min sawati masang keng wadine atau nopong ini barang olohnya adam lan khawat wakola lan ucap sopa iblis mana hakumah robbukum mana hadis saja mana orang yang hakumah yang siroloro sopo robbukum pangeran siroloro an hadis saja rasi sang ilawit ila antakuna kecuali yang tak ada siroloro karo hata antakuna karena wadi yang tak ada siroloro malaka ini jadi malaikat karun wakuri adik kasrilam malaka ini altakuna atau ada siroloro imunal kholikina sang tinggung sing langsung kata lani terus kaya jawa nak darani wet khulti mereka wet sing zaman iblis ngilju dan kowe ora oleh mangan wit iku ya mergo pangeran mesti tandingi. Kowe ora sebagai pangeran awet. Mergo dekne mangan wit kulti, lan nek kowe mangan wit kulti ya awet. Awet aku nang apa? Minal khalidin, lan diarani pohon tak abadi. Abadi ya khalidan iku diwarai ke setan. Kowe roh, nek kowe abadi. Ya mangan wit kulti, mangan terus yeye nek dicrito pohon apa? Kulti, kulti artine abadi. Kowe dadi kene nek mangan wit iku terus abadi. Dan nabi Adam tetep tertarik. Tapi tertarik enak biasa menggigol terangkan orang kok perokok diri di setan buat. Ketika kita kau pangeran, dah berarti akhirnya nurut setan. Tak kandang ini nurut setan, kok nurut setan. Nih gusti, mari kita beri sumpah, sumpah nanti nama nih jenengan, wabohin. Lah kulo nih buat nyongko, nak wonten tiang kok wani sumpah sing bodoh nih jenengan. Akhirnya bi Allah langsung disepuro. Fadzabahu rabbuhu fadzalahu minas. Ini ruangnya itu, berpaham ini. Ya jadi, iblis ketika ngerayu Nabi Adam tidak tertarik. Dan, mangan itu kulti. mau dilarang pangeran. Kowe nak mangan iku, iku dadi raja. Awakku namna holidin, kok kowe abang? Iki ra nandur. Mulai Nabi Adam nandur iku wako sama guma. Iblis wani sumpah. Wawohi, iki sarane pangeran. Demi itu Tuhan. Akhirnya Adam mangan. Ketika mangan, mbon-mbon pikir pangeran sempat ditabok ya akhirnya kowe tenan apa kok nurut dhek setan. Gusti, pengapesan kula nak wonten sumpah sing ngatas nama jeneng. Jadi kula niku mboten nurut iblis. Kula niku mboten saged bayangno tiyang kok mendustakan asmane jeneng. Akhirnya ambek Allah langsung diangkat dadi Nabi sing pilihan pas tabah rebu mergo wedine inten Nabi Adam nganti percaya iblis bolak-balik faktor namane Allah. Jadi kalau gue kebodohan sampai uang mergo wong muni Allah Allah iku ambek pangeran iku diganjar mergo kebodohan. Lha nek dibodohi kiai utawa ulama utawa wong saleh iku diganjar pangeran mergo pe percayane atas nama tu Tuhan. Lho tenan iki kulo gak ada takdir. Artinya kan hormat kita itu bukan pada orangnya, tapi karena kita Allah. Ulun boten ngira, boten tinggal wani bodho. Lulu tenan. Wah, jadi iku sampeyan kenapa Allah begitu mudah memaafkan Nabi Adam? Sampai tengene sebagian ayat kira-kira fajtaba rabbuhu faja'ala minhu. Langsung dipilih Allah. Sudahlah sampai pakai surat Maryam atau surat Tuhan itu. Innalaka ala taju'a biha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u biha wa la tasafa wa sebaik dari setan terus akhirnya nanti mangan terus wa aso adamu robbahu fahuwa tumat tabahu robbuhu fata ba'alehi wa hada tumat tabah mengkonuli milih sopa Allah huwing adam sopa robbuhu fata ba'alehi jadi barang melanggar itu Allah langsung mengobati mereka ketika diinterogasi adam Gusti kula mboten percaya ben kalian iblis tapi nyebut asmane jenengan kula nu pengapesan wonten tiyang asmane lho jenengan ya kaya di dunia kita itu ada penipuan atas nama agama itu pengapesan wae bodho nila lewat jalur kasih ya mung liyake sithik-sithik wong e pas wong mergo ya atas nama apa Tuhan ya atas nama Allah. Karena kalau ibadah paling tenang sholat, orang tidak didol, boleh bisnisnya biaya. Bisnisnya kedua, kedua tidak wajib. Kalau sholat tidak kedua, ya sah. Sarung, telanangan, ya apa? Sah. Tanggilan di bisnisnya sholat. Nah, hadirah orang, pakaiannya kan khusus, ikhram. Ada detail, tidak boleh yang jahitan, itu tidak ada desain khusus. Akhirnya pabrik-pabrik kan bisa didik, pakaian apa? Ikhram, sholat tidak kuat ya, men. Pakaiannya dibat. Sarungan ya wajib, boleh nganggo celok. Kemulan ya oleh, kalau sholat tak labah. Sholat. Nggih Nabi di sahabat kuwe repot sampai dilakopi Hamamatul Masjid. Merpati ini masjid, mergo bendina jamaah. Jamaah. Ibu nak jamaah takoki Nabi. Lho, cungke jamaah kok dhewean kok gak ambek bojo. Gusti sepundi kok ambek kula namung tunggal. Nak kula nggo bojo kula blosor. Nak bojo kula sholat. Kurang berapa? Angin kiri ini. Iya, jadi Nabi ya, nak ngono lu ya, tu ya ngono lah. Sesuai kak kuat kiri, tunggu ngaji Nabi, si kurang tunggu anu suka. Soalnya walau awal zaman, si tunggu anu suka. Dan juga mulai di berdua gak sama awal, si saya tambah ke tambah raja mahal. Soalnya akhirnya jadi kedua, kedua. Akhirnya dengan ini salah baru dasar musang, jadi salah baru artinya nopo musang. Jadi bisa jenis rasa laba, kayak Abu Jahal dan ibu bisa jenis rasa nopo Abu Jahal. Eh sholat itu repot, sarungan itu ya, kalau sholat yang tiang-tiang kuno ya sarungan itu ya, jame, orang jinah aku orang kayak di bisnis loh. Paham ya, jadi mulai rin, nenek moyang kita, leluhur kita ke bodoh, nak bolak-balik di atas nama no Allah, oh, nanti saya ini, Allah didal-dal ini anak seneng kiai, ini selamat dunia akhirat, milih partai ini, ini kan ya dal Allah gitu. Nah kepen kaji mabrur kusuhan tersing mandu mereka nak buatan yang tersing mandu rawan buatan sah nah sing mandu nak buatan ikan pilihan itu sah karu-karuan tapi ya salah lah salah lah salah buatan masalah tidak apa-apa ini buat jalan nanti ikut tidak apa-apa tidak apa-apa itu salah buatan apa salah Tapi sejarah, kalau macam apa sahaja, tenggelam. Kenapa Adam itu begitu? Jawabnya Nabi Adam, ya Allah, saya itu tidak ngira bahwa enggak ngira ada orang sing wani mendustakan nganggo asmane napa jenengan. Paham, mulai tertarik wa qa sama guma inni lakuma lamina nasih. Wa qa sama guma. Lan sumpah-sumpah foto-foto sapa setan. Baik semari. Guma ing Adam lan Hawa. Aksama di sumpah-sumpah sapa setan, sapa iblis lan guma marang Adam lan Hawa. Bilah lan nganggo asmane walaupun itu Adam mengatakan ini laku malaminan ini saat temen yang sunnah aku mamari siro loro laminan nasi ini setengah tangi mungkin nasi hati kabeh hidali wah ini tentang wah ini aku wakil padahal lah rumah apa padahal lah maka nunggu ada sebuah Adam padahal lah rumah maka ini sakno atau nopo ini nurun ada sebuah iblis rumah yang Adam dan Hawa hatta sekesnya nurun ada sebuah iblis rumah yang Adam dan Hawa an manjilah di imam saking panggonane Adam lan Hawa dururin kelan kesesatan iki sange iki. Kala mazhab mung ngomong sane iki iso wae Adam lan Hawa saja ora ya kala min ya yo. Kedan iki iki bebarter. Wong lan sung pertelo lan makate Adam lan Hawa apa sawadi rumah apa aurate Adam lan Hawa. Ego ora tek se pertelo li kulim ning rumah apa kubulu wa kubulul akhir. Wa juburu. Wa sumia kulum min rumah to atane kare sing eleli anang kita perlu. Karena kebuka dari itu yang sudah dikatakan sopa soibu wongkang duweni ikilah perkara waktu fikolan kumandang sopa Adam dan Hawa yang sifani halin jahit sopa Adam dan Hawa aku dah ketika itu mandang sopa Adam dan Hawa yang dikoni jahit alih imam warabis dan nasangin nopo nopo dipenuhi daun suargo yang tak tiro supaya tutupan sopa Adam dan Hawa bihilan warabis dan wana dalam undang-undang rumah yang Adam dan Hawa sopa rumah pengirahan yang Adam dan Hawa alam anhar rumah ana ta ora nyegah ingsun kumain sira loro anti kumar sajarah di saking mengkono-mengkono wis. Waktu lan ucap ingsun lagu mamaring sira loro inase dona satemene setan lagu mamaring sira loro. Iku aduwen iku musuh mobil ini kan jelas. Bagi mil adawati di sini yang jelas permusuhan. Wa istifamu di istifam li takriri korona takrir. Ora matur tau dunia sopo Adam lan Hawa. Robban. Du pengiran ingsun dolam nalmani ngoyo ingsun anfusana ing awak dewi ingsun. Dimaksiatina kelan maksiat kita. Wa ilam takfir lamun orang ikhra panjinan ala maring kita wa tarham lan melaki panjinan ala kita lana ku naik naik ini ala sopok kita minal khasiri naiku setengah sangking kira kira wansing kira wala matur sopok Allah dan ngendikan sopok Allah istitu meduna siro kabe adam wa hawa dima klan perkara istamal kuma kang mengku siro loro alih ngata sirma min duryati kuma sang anak turun siro loro badukum te sebagian siro kabe badu duryat ini cerita pengiran di pas medun ting suarga dikitai pengiran bak dukum li bak din anak putum be anak putum ting liya ya tukar karena nak orang tukaran itu serta kaget peradaban tertua manusia itu tukar mergo pertama Qabil be Habil jadi menungso itu pertama tradisi ini apa? Tukaran karena kabis ngaji pulau ini tukaran sekarang itu baik sekali mau neng-nengan sampai MLB rian nenek moyang kita nak tukaran paten dinas ditanya pengiran ba'dukum li ba'din apa? Ba'dukum di sebagian siro kabe'e ba'du duriyah di ba'din maring sebagian duriyah yang dia itu aduan apa? Musuh mindul mi ba'dihim saking dolime sebagiannya manusia ba'dan sebagian siwis ditanya pengiran di sengotan maka ini di ilmu ini nak tukaran itu teman-teman enak nangan nonton mawon hiburan ngomong orang-orang yang gede kurang kegiatan kita harus syukur, kalau kasus ngaji kalau ingin, kita ini harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya peradaban bentrok yang baik itu nak tengah Arab, tenggara Mesir, tukaran bunuh-bunuhan tenggara tokoh kita buat nak tukaran mau gerbang-gerbang, kalau yang ada suan rasanya astagfirullah bagus sekali nah yang politik ya adu muktamar luar apa? Biasa, jadi bagus sekali itu tradisi yang bagus, kudu dikembang non. Lalu itu gak mudah saat tukaran terkendali itu gak mudah. Mungkin nak kita tukaran isam penting gak jatuh sih. Ya pokoknya yang ringan-ringan. Coba zaman Qabil ini kan. Mungkin kita yang ngotot baju itu melibatin. Podong soleh mohon jenisnya benten. Podong soleh mohon jenisnya benten. Nono seneng istighosan, nono seneng ini kuburan, nono seneng ngaji. Ana senenge tafakur ning omah mbuh munajat mbuh apa. Ana senengane silaturahim grudak-grudak padha soleh bentuke. Wis to. ini ngaku to'at kabeh, yang ngerasa ibadah kabeh. Ini demi keadilan, tegakkan keadilan. Padahal mana nih keadilan ini jauh-jauh si orang liyem. Ya ini cuma sabar, serah melok-melok, yang ngerasa ibadah, gampang ibadah. Ini jelas tradisi tertua manusia termasuk sekarang. Ini ku zaman Adam pertama manusia, duwe anak Qabil. Ini ya wis bentrok. Wis bentrok diri tanah pengiran pisan. Zaman pertama-tama ini diri tanah ba'dukum libadin. Jadi ba'dukum di sebagian duriyah, libadin maring sebagian sini ku aduh ini musuh. Mingdul nibadihin sangking dolimi sebagian duriyah ba'dan sebagian. Walakum lan tetep kedhi sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mustaqor nu teng kon tetep. Mulane tengene hati sokai ini boten ilmu kula nek teng hati sokai. Nabi Musa paling mangkel ben Nabi Adam. Mulane tengene alam roh Nabi Musa ini protes Nabi Adam. Gara-gara kowe sing dosa kowe akhire anak turun nang mesti mlebu swarga lara kabeh. Nabi gara-gara jenengan mangan wit kulti akhire kisir ke swarga. Cara jenengan baik-baik saja kan kita sudah di surga. Untuk melanggar jenengan sing loro-loro anakku. Anakku tuh nah, susah gremeng. Terus jare Nabi Adam. Kowe iki apa dite ning ngono wis kedir pengeran jeneng dhisik-dhisik kenal aku sapa? Iki wae menungso ngono iki mesti awal-awal iki kedir apa? Pengeran. Ya menang ae Nabi Musa. Bola balik kalah wong Islam anggere disebut apa? Pengeran. Nah, jadi Adam pengeran niku. Apa amur iki? Sing ikhlas ya, maksudnya sing ikhlas ini biaya orang jelas ya. Mulai kalau dari ulama-ulama ini, buatan pasti senang menang-menang ngoten ya. Berjuang itu harus ada standar fisik. Ya misalnya dari tokoh ya, ini jatrana umat. Dari tokoh partai, partai ini tambah gede. Nah kiai ya manfaat untuk rakyat. Karena kalau pakai Allah itu kan, orang bisa sepihak mengklaim gitu. Ya kayak setan nih, wako sama umat ini lakumah laminah. Intinya sama Ben Ross, yang nyebut Allah Ratu Edok, setan zaman jerumus Nabi Adam ya nyebut ini Allah itu eling-eling. Jadi setan pas jerumus Nabi Adam ya nganggu nyebut-nyebut nama Allah wako sama guma ini laku malam inam Nabi Mindul mi badim sangi dolmi sebagian durinya badan sebagian. Walaupun nanti aku tetap kedua siro kabeh silar dengan bumi mustaqor untuk yang gue tetap. Mata anu sikro dan tersi gue tetap wa mata onan gue seneng-seneng. Eh tamat tuun tegesi gue seneng-seneng ilah sinin tu mekomarin batasi ajar. Tang kau diingkang taking dalam sin opo aja lu kum opo aja lah jual sirok aku kolam sih orang.